بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدب أما الله. Orang kalau enggak punya adab sama Allah, bagaimana sama makhluk? Man maluh adab fahuwa dub. Yang enggak punya adab tuh bukan orang itu namanya, beruang. Seruduk sono, seruduk sini. Syekh Umar bin Makhramah dia bilang, "Man arada salamah, ta'adab, ta'adab, ta'adab." Pengen selamat, jalanin adab. Yang adab, yang adab, yang adab. Kalau mau selamat, mau selamat dunia mesti pakai adab, mau selamat akhirat mesti pakai adab. Rasulullah bilang, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang ngajarin saya adab. Sebaik-baiknya pendidikan tuh pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma manaha walidun waladahu bi ahsan min adabin hasan. Seorang bapak enggak memberikan sebuah hadiah kepada anaknya, pemberian kado yang lebih baik daripada adab. Diajarin adab. Makanya kalau kita baca tuh manaqibnya ulama awliya, sada ahli tarim, itu kalau dibaca manaqibnya di masyra' ataupun di ainiyah, fulan bin fulan wulida bitarim wa hafizal qur'an al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih, fulan bin fulan lahir di kota Tarim, tuntas menghafalkan Al-Qur'anul Karim, dan dia telah sukses mempelajari tingkat pelajarannya sampai kitab muhadzab dan kitab tanbih sudah dia hafalkan. Wah, dia ngambil adab dari abahnya. Musalsalatun anhum asanid akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Terus berantai. Dia punya silsilah, silsilah keilmuan, silsilah adabnya dia tuh berantai. An fulan dari abahnya. Bapak ngambil dari ayahnya, ayah ngambil dari kakeknya, terus sampai ke atas. Nah itu adab. Mereka yang ngajarin kita adab untuk adab kepada Allah yang utama. Adab kepada Allah. Di mana tuh adab kepada Allah? Saat kita duduk di hadapan Allah Ta'ala, dalam majlis, dalam zikir, dalam tilawatul Quran, dalam sholat lima waktu. Nah itu kan kita berada di hadirat Allah. Nah itu perlu adab. Bagaimana adab kita kepada Allah Ta'ala saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu, mata enggak jelalatan, pikiran fokus, enggak mikirkan yang lain, jangan banyak omong, diem, jangan banyak apa namanya gerak, begitu. Menjalankan perintah Allah, jauhin larangan Allah. Jangan protes kepada takdir serta ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan protes. Fariidah fariidah wasakhat haram wal gunuh rahah wa tamak junun. Ridha kepada ketentuan Allah sebuah kewajiban. Uring-uringan, marah, kesel, keluh kesah hukumnya haram. Ridha hukumnya wajib. Berkeluh kesah hukumnya haram. Kalau kita puas dengan apa yang Allah Ta'ala bagi buat kita, apa yang Allah Ta'ala aturin buat kita, apa yang Allah tentukan buat kita, kita ridha, kita gona'ah. Ya, saya dapatnya satu. Ya, saya dapatnya dua. Ya, saya dapatnya tiga. Alhamdulillah puas. Nikmatin aja apa yang datang dari Allah Ta'ala. Falgunu' rohah. Orang yang gona'ah, yang puas dengan apa yang dia terima, maka di hidupnya bakalan damai. Ente sedih, ente sumpek, sebab ente gak punya gona'ah. Gak puas sih, gak ridha sih dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Oh, saya kan manusia. Lah, manusia seharusnya manusia yang benar. itu kurikulum yang menjalankan kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang cacat mental, tahu manusia yang cacat mental itu yang keluar dari kurikulum itu. Uring-uringan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Nah, al-musallin itu baru manusia yang stabil, manusia yang benar. Tapi lain daripada itu, cacat mental. Siapa itu? Sahibul hala', sahibul jaza', idza u'ti mana'. Yang selalu kalau dapat musibah berkeluh kesah, kalau dapat nikmat kikir, pelit, dia ujub, dia takabur, dia sombong. Nah, itu orang yang kayak begini itu adalah manusia yang cacat mental. Enggak bisa disebut ya kan manusiawi banget kita begitulah, bukan manusiawi banget, cacat mental itu namanya. Cacat mental, tahu apa? Sedeng, ha. Ha, ada gangguan jiwa. Ha, kata. Jadilah kita manusia yang benar. Standarisasi manusia apa sih? Bukan artis sinetron, bukan tetangga kita, bukan teman kita lah. Itu mereka gak patut dijadikan standar. Standar manusia yang normal, standar manusia apa namanya, kan tuh ada standarisasi ya, di standarnya manusia yang normal tuh kayak bagaimana. Saya normal? Enggak. Kita bukan standar ya. Yang dijadikan standar, yang dijadikan acuan normal, siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ngasih konsep begitu. Tidurnya wasat, bangunnya wasat, ibadatnya wasat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Normal. Begitu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih ini kepada umat secara umum. Ini normal begini. Walaupun ada hal-hal istimewa dari Rasulullah, nah itu di atas, jauh di atas. Di atas itu untuk menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa inna fadlallahi 'alaika 'azima. Ha? Sesungguhnya wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ha? Adalah anugerah Allah taala yang tercurah kepada engkau sangatlah luas, sangatlah besar. Wa huwa fadlullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allahumma shalli 'ala fadlika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh standarisasinya Nabi Muhammad. Jadi al-ghunu rahah, tamak. Saya mau lebih, saya mau gini, saya mau begitu. Eh, Doraemon, saya pengen begini, saya pengen begitu, pengen ini itu banyak sekali. Ah. Doraemon, bangun, nanti dari dunia mimpi. Ah, tal sini. Bangun, ente vien, vien. Ente di dunia, mau gini, mau gitu, mau gini, mau gitu, mau gini, gitu. Mimpi. Gitu, tamak, junun. Gila kan? Gila kan? Mau jalan. Oh, ada undangan di mana? Di Bogor. Ya, akhir. Undangannya di Bogor. Ya. Ayo jalan sekarang, macet. Ntar. Saya lagi ngebayangin pintu kemana saja. Junun. Junun. At-tama' junun. Tama' junun. Begitu. Lagi tengah-tengah macet, ah, macet baling-baling bambu. Aduh. Alhasil deh. At-tama' junun. Tapi al-ghunu rahah. Orang kalau puas dikasih macet, alhamdulillah macet, saya jadi bisa nambah 1 jus lagi di mobil. Alhamdulillah macet, tasbih saya masih bisa berputar 10 kali lagi nih. Alhamdulillah macet, saya masih bisa tafakur, begitu. Alhamdulillah macet, jadi saya enggak harus ngerjain ketikan secepatnya, bisa santai dulu. Karena enak. Ambil. Waghnam zamanak rahatan atarawahan da'il humum fa'innaha mahdud darar. Gitu, ambil nikmatnya. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, faj'alha rohah. Ad-dunya sa'ah faj'alha rohah. Eish rahatul muslimin, rahatul mu'minin ta'ah. Rahatnya kita apa? Ta'at. Kalau dia ta'at begitu, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Hadahu. Selalu begitu di dunia di akhirat. Jadi jangan uring-uringan. Saya dipondokin sama abah saya di sini 2 minggu pesantren kilat. Kepala beralaskan bantal, ya, badan beralaskan lihaf. Malam dinyamukin, tidur kurang. Suruh benerin bacaan bot, enggak bener-bener juga tuh botnya. Udah sampai bot, udah sampai ayat berapa nih? Botnya udah? Udah waladzalin belum? Hah? Belum kelar. Oh iya, itu bannya enggak kelar-kelar. Ada. Udah jangan uring-uringan, nikmatin aja. Ya. Gitu. Ada dulu abahnya ngaji sama kita, sekarang anaknya. Ya, kita Habsyi kan? Mana Al-Habsyi? Idrus. Maafin Idrus. Tahal ya Idrus. Waduh, di ujung. Ya akhir. Gillatul i'tirad. Udah deh, jangan ngeluh. Lu Tuhan atau Allah yang Tuhan? Lu kagak, ya Allah. Aneh mau begini. Dia ngatur. Bentar. Ente Tuhan apa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Gitu. Lu kan budak, lu kan bawahan, pelayan. Kenapa ngatur Tuhan? Kenapa ngatur Allah Ta'ala? Jangan ngatur. Ridha dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Nah itu orang yang berada di hadapan Allah, teman duduknya Allah, yang suka majelis ngumpul sama Allah. Mereka tuh gak banyak pasrah kepada takdir Allah. Ridha kepada takdir Allah. Ridha deh apa yang ditentuin Allah Ta'ala. Selalu hasin dhununaka bil maula taral bushra farabu inda dhununil abdi faltadra. Bagusin prasangka baikmu kepada Allah, niscaya engkau akan temukan kabar gembira. Selalu kabar gembira. Saat hujan, ya Allah, ini hujan Allah Ta'ala bikinin hujan buat saya nih. GR gak ente? Senang Allah bikin hujan buat aneh. Ya salam. Enggak hujan-hujan panas, buat saya juga. Angin berhembus, enak juga. Begitu jalanan nih bikin macet, buat kita. Semuanya buat kita. Sampai di majelis diadain buat kita semuanya. Buat saya. Nabi Muhammad diutus buat siapa? Buat ngasih kita hidayat. Ya salam. Gimana enggak GR kita? Enak banget. Tapi orang kalau diprasangka buruk, udah. Kayaknya bermusuh mulu sama Allah Ta'ala. Bermusuh terus sama Allah Ta'ala. Dawamul dzikir, teman duduknya Allah, selalu banyak ingat sama Allah Ta'ala. Wadzakirin Allah kathira wadzakirat, na'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang banyak zikir kepada Allah, laki, perempuan, dia banyak zikir kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala persiapkan kepada mereka ampunan, upahlah yang besar disiapkan oleh Allah Ta'ala. Banyak zikir, banyak ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina tagaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Itu orang yang bertakwa, ketika mereka dihembuskan bisikan dari syaitan, ya, bisikan dari syaitan menghantui, menaungi kepalanya, fikirannya, hatinya, tadhakkaru. Apa itu tadhakkaru? Raja'u ila dzikir, raja'u ila tadhakkur. Mereka berusaha sadar, mereka berusaha ingat, mereka berusaha untuk berzikir. Fa idzahum mubsirun. Baru nyata kelihatan. Gelap, duri, lobang, jurang. Indama tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Itu as-sawa'iq tusibu mu'min wa kafir, kata Al-Imam As-Shadiq. Wala tusibu dzakirallah. Petir, kilat, itu menimpa siapapun. Orang mukmin kesamber geledek, orang kafir kesamber geledek. Ya, orang itu kalau kena geledek, begitu. Yang makan tempe, yang makan ayam, yang makan tahu, yang makan jengkol, semuanya kena geledek. Begitu. Yang pakai peci, yang pakai salib, semuanya kena geledek. Beneran, mukmin, kafir, semuanya bisa kena geledek. Kena petir. Tersambar petir. Tapi petir tidak akan menyambar orang yang lagi zikir. Orang yang zikir enggak disambar petir. Enggak kena, selamat. Tuh. Nah, karenanya itu begitu juga dalam kehidupan tuh ada petir, geledek, kilat yang menyambar, menyambar akidah kita. Kilat tuh kalau dia menyambar pohon, mati pohonnya, diberanguskan. Nyambar batu, pecah batunya. Nyambar rumah, rusak rumahnya. Nyambar hati, nyambar otak, nyambar iman, nyambar akidah, begitu juga. Nah, itu pemikiran dari barat, musuh-musuh Islam, akhlaknya mereka, perangainya mereka, racun yang mereka susupin itu adalah petir yang ditujukan kepada mental kita, kepada hati kita, kepada moral kita, kepada akhlak kita, buat ngerusak, untuk ngancurin itu semua. Kalau kita mau selamat, zikir, banyakin zikir, kita selamat, nggak kebawa. Sebab ente bakal temukan di lingkungan sekolahan banyak petir kayak begitu, dari pergaulan bebas, dari teman-teman yang ada di sekeliling kita yang seolah-olah teman, ya kayak domba tapi nggak tahunya dalamnya serigala. Waduh, domba tapi makan daging. Wow, ente yang dimakan, dikul ente sama dia. Untuk selamat dari itu, zikir kepada Allah Ta'ala. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Allah enggak bakalan peduli untuk menghancurkan kalian andaikan bukan karena doa kalian, tapi doa kalian yang membuat kalian selamat di sisi Allah Ta'ala. Zikirnya kalian, zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Lu ingat Allah, Allah ingat kalian. Tuh. Jadi orang kalau di hadapan Allah, zikir. Jangan ghafil, jangan lupa, jangan lalai. Selalu zikir. Itu di antara doa yang diajarkan oleh masyayikhina untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka sidqal iftigari ilaik wa dawamal huduri ma'aka ma'a adabin kamil fi lutfin wa afiyah. Itu di antara doa yang diajarkan oleh masyayikhina. Allahumma inni as'aluka sidqal iftigari ilaik wa dawamal huduri ma'aka ma'a adabin kamil fi lutuf wa afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, anugerahkanlah kepadaku sidgal iftigar, kesungguhan rasa iftigar kepada Allah. Iftigar itu rasa membutuhkan kepada Allah, rasa perlu, berasa diri kurang, perlu, miskin, mengemis kepada Allah. Nah, minta kesungguhan atas rasa, cita rasa yang semacam ini, sidgal iftigar ilaik. Wadawamul hudur, dan senantiasa hadir hati bersama Allah Ta'ala. Ma'a adabin kamil, tapi kehadiran hati juga yang diiringi dengan adab, adab yang sempurna. Fi lutfin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka sidqal iftigar ilaik wadawamul hudur ma'aka ma'a adabin kamil fi lutfin wa afiyah. Selalu zikir, ingat kepada Allah. Mulazamatul fikir, begitu juga tafakkur. Banyak bertafakur. Apa aja yang menimpa kita, lihat semuanya fi'alullah, perbuatan dari Allah Ta'ala. Ini ngasih nikmat, wow, minallah. Dapat musibah, ya khair, minallah. Madam minallah, darbul habib zabib, katanya. Darbul habib zabib, digampar sama kekasih, manis. Wah, digampar makasih, plak, manis. Darbul habib zabib. Ada satu orang datang kepada Shibli, wallah inni uhibbuk. Hey Shibli, demi Allah, ini kita semuanya cinta sama ente. Kita semuanya cinta sama ente. Oh gitu. Diambil batu kerikil, dilemparin, tok-tok, kabur. Pada lari. Bilang, kenapa? Kaif tad'un mahabbati wa tafirun min ugubati. Kenapa kalian ngaku cinta kepada saya, tapi giliran saya uji, kalian kabur, kalian lari? Kan darbul habib zabib, darbul habib zabib. Pukulan kekasih manis, manis. Itu dia. Makanya itu Sayyidina Bilal waktu dia disiksa, itu dia bilangnya apa? Ahadun ahad. Orang kalau disiksa, au, aduh, au, sakit, sakit, tahu, gitu. Itu kan begitu orang kan. Kalau disiksa begitu. Tapi kalau Sayyidina Bilal malah ngapain? Malah dia nyanyi. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dipecut, ahadun ahad. Ditaruh batu panas, ahadun ahad. Telentangin, ditaruh, ditibanin batu, ahadun ahad. Ahad, ahad, apa itu ahad? Huh? Allah, satu-satunya, yang Maha Esa. Huh? Yang ini fi'lullah. Dia menikmati. Ditanya, Bilal, ente emang gak merasa sakit waktu disiksa tuh di Mekah? Dia bilang, itu khalattu alamal azab ma'a halawati dzikir. Saya campur pedihnya siksaan dengan manisnya zikir. Ternyata manisnya zikir bisa mengalahkan pedihnya siksaan. Hilang udah. Hilang. Tahu kan tuh orang yang dioperasi? Di black kan? Black. Begitu. Sakit gak tuh? Tapi kan dibius, gak berasa sakitnya. Potong dah, sobek dah, belah dah, gak berasa, soalnya dibius. Nah ini dulu obat biusnya apa? Ahadun ahad. Gak berasa, Sayyidina Bilal. Ahadun ahad. Tetap aja asyik begitu. Makanya dulu tuh ada al-imam Al-Hasan bin Salih al-Bahr, syekhu masyaykhina, syekhu syuyukh. Ada al-Habib Hasan bin Salih al-Bahr. Itu dia gurunya Habib Ali Habsyi. Yang kita baca nih kalamnya tiap malam. Tiap malam Ramadan kan kita baca kalamnya Habib Ali. Nah ini gurunya Habib Ali, Hasan bin Salih. Bil Hasan bin Salih Bahar Nuruh Tafih. Gurunya Habib Ali, guru dari gurunya Habib Ali, guru abaknya. Itu al-imam Hasan bin Salih. Dia nih mau biar kata sakit, biar kata apa, tapi kalau udah malam waktu tahajudnya dia, sholat, ngaji, tahajud, mau sakit mau apa masa bodoh. Itu sakitnya kalah. Sampai sekali anaknya, Al-Habib Abdullah bilang, satu kali abahnya saya sakit, demam tinggi. Itu dari demam tingginya, dia punya demam, kita selimutin sampai 6 lapis, 7 lapis selimut, itu panasnya masih berasa sampai keluar. Terus kita anak-anak mikir, ya pasti nih malam abah gak bisa tahajud. Kenapa sakitnya? Duduk aja gak bisa, bagaimana mau berdiri? Tapi begitu datang jam tahajudnya dia, teng, masuk waktunya tahajud, dilempar, dia duduk, dia pukul pahanya, gumi ya nafsu, bangun wahai nafsuku yang busuk, jangan menghambat saya dari ibadat. Dilempar tuh selimut. Dia berdiri, panggil, Abdullah, bawa sini air wudu. Dia ambil wudu, berdiri deh. Berdiri, sholat kayak biasa. Emang biasanya baca apa ya? Dia tutup tahajudnya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Begitu. Rakaat kedua ya baca Qul Huwallahu Ahad doang. Gak banyak, cuma 90 ribu kali. Tuh. Ya, udah kelar, tahajudnya udah beres, sakit lagi deh. Tahajudnya udah beres, sakit lagi. Adal Habib Hasan bin Salih. Itu sekali tuh dia kayak ada tumor daging lebih di pundaknya. Dokter bilang ini mesti dipotong. Zaman dulu gak ada obat bius. Dan proses pemotongannya itu ya untuk membunuh kuman-kumannya jangan sampai nyebar kemana-mana. Itu dipotongnya itu ya mesti orangnya dipegang ya, diikat jadi gak bergerak. Kemudian juga itu daging lebihnya itu yang bisa membahayakan itu harus dibakar dulu ya dengan besi panas, dipanasin, terus baru dipotong. Terus ditutup dengan besi panas jadi enggak pendarahan. Ya, baru di gituin. Cuma dia bilang, dokter bilang, cuma abahmu ini udah tua, enggak bisa kita bikin begitu. Masa mau kita ikat, mau kita pegang? Akhirnya Al-Habib Abdullah anaknya nih bilang, "Ya udah gini aja. Kalau emang mesti, mesti." Tapi bagaimana? Ya sudah kalau emang gitu, abah saya ente perlu waktu berapa menit melakukan itu? Ya paling 10 menit, 15 menit prosesnya. Ya udah. Ada waktu. Habis maghrib, abah saya selalu sholat ba'diyah maghrib. Tuh kalau sholat ba'diyah maghrib dia ngaji Quran dalam sholatnya tuh panjang lama, bisa setengah jaman. Jadi, enggak usah pakai diikat, biarin aja dia kalau udah sholat, udah enggak kedengeran orang ngomong apa, enggak tahu mau dunia terbalik, ada banjir, ada api, dia enggak ngerti dah. Gak sadar sama lingkungannya. Jadi abis maghrib, begitu dia sholat ba'diyah, langsung kita bikin operasi, kita mulai. Udah. Abis sholat maghrib, abahnya berdiri. Allahu Akbar. langsung dibelek deh tuh ya, bukain bajunya dari belakang beset ya, mulai prosesnya dipotong, tempelin besi panas begitu untuk ngilangin pendarahan. Udah selesai dibalut, dibersihin lukanya, diikat lagi dalam 15 menit set. Wal Habib ada tetap aja soal masih asyik aja. Terus dia ruku, begitu habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kayak nggak ada apa-apa. Terus dia panggil Abdullah. Iya pak, lebek. Coba lihat di belakang kayaknya ada semut ngegigit abak nih. Bilang pak, itu bukan semut. Kita baru operasi. Baru kita potong. Hah, kapan? Tadi pas abak sholat tuh. Udah kita bersihin. Sehat deh abak. Masya Allah. Ya akhir, ya akhir. Sampai orang dulu tuh bilang gini. Kalau saya udah masuk dalam sholat, ente mau berisik, mau ribut, mau jerit-jerit, mau begendang silahkan. Artinya apa? Udah gak berasa, saya gak tahu. Ya, jadi kalau itu mau bikin ribut saat saya lagi sholat, saat saya lagi sholat lu bikin ribut dah, lu begendang dah, lu jerit-jerit dah, soalnya dia nggak ngerasain itu semua. Hakada. Adalah Habib Hasan bin Saleh, dia bikin kitab namanya kitab Sholatul Mugharrabin, risalah Sholatul Mugharrabin, sholatnya para wali-wali. Perasaan tahun lalu kita baca ya, Ramadan juga. Alhasil tuh orang yang duduk bersama Allah kayak begitu. Hatinya hadir, otaknya hadir, fikirannya hadir, banyak zikir, banyak tafakkur. Innal wujuda bi asrihi bil ahadiyati mu'lina. Baharat bada'i'uhul ugul. Faghadan muwaffagu mugina. وَتَشَكَّكَ الْمُتَثَبِّتُونَ وَتَثَبَّتَ الْمُتَشَكِّكُونَ فَكَأَنَّهُمْ لَيْسُوا هُنَا سُحْقًا لِمَنْ يَشُكُّ فِي الْحَقِّ وَقَدْ تَبَيَّنَ. Allah ya ja'alna wa'yakum min ahlil yaqin. يُصَفِّي مَشْرُوبَنَا يُنَوِّرْ قُلُوبَنَا يوفق جوارحنا أن الله تعالى يحلينا بكل زين يخلينا من كل شين يوفقنا للاقتداء بأسلافنا الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا إياكم قرة عين لسيد الكونين على هذه النية وإلى حضرة النبي. فاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا ورجع لنا قرابات لنا في ديننا ما للقدر انفع وبصار رب وفقنا ووفقهم لما تلذي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخلى انفيا علما نعظم الخير. ربنا وصل لنا كل شؤون وعزر وعزر العالمين كل عيون واجزي عنا ربنا كل ديون قبل أن تعطينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صحة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يفارق رضاك لا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل قوة الله بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي. nasafa rasuli nahwa bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashya sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika.